San ibu kota Probolinggo asri. Probolinggo, Probolinggo, Probolinggo terkenal mangga mana lagi. Ingin rasanya aku kembali lagi. Kraksan ibu kota Probolinggo asri. Pantai Bentar, di sana tempat pariwisata. Ada arung jeram, ada air terjun, bermimi nilen dan banyak yang lainnya. Gunung Bromo, Pantai Bentar, di sana tempat pariwisata. Ada arung jeram, ada air terjun, bermimi nilen dan banyak yang lainnya. Dan keseniannya Probolinggo.